Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nahitu ta'allumaha ta'lim wa tadabbura tadhkir wa nafa'al intifa' wa li fadal istifada wal hasala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tala wa dua ila al huda wa tala la ala al khair. Wa qala musannif al habib Abdullah bin Abi al Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Faslun wa alayka bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi ala minhajil firqatin najiyah, dan wajib atasmu untuk memperbaiki dan memperbagus keyakinanmu dan meluruskannya sesuai dengan cara, dengan jalan firqah nadiyah, kelompok yang selamat. وهي المعروفة من بين سائر الفرق الإسلامية بأهل السنة والجماعة, yaitu kelompok yang selamat nantinya di akhirat adalah kelompok yang terkenal di antara kelompok-kelompok yang lain dengan kelompok ahli sunnah wal jamaah. وهم المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه, dan mereka adalah yang berpegang teguh dengan apa yang sudah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqim an qalbin salim fi nususil kitabi wa sunnah al mutadhamminatin li ulumil iman wa tala'ta siyarat salafi salih minas sahaba wa tabi'in alimta wa tahaggabta annal haqqa ma'al firqatil mausumati bil ash'ariyah. Dan jika kamu meneliti, menela'ah dan melihat dengan kefahaman yang lurus dan dengan memakai hati yang sehat bukan dengan hawa nafsu, fi nususil kitab wa sunnah, dalam teks-teks kitab dan juga sunnah yang mengandung ilmu-ilmu tentang keimanan, dan kamu menelaah, mempelajari jalannya salafus soleh, baik dari kalangan sahabat dan juga tabi'in, maka kamu akan mengetahui dan kamu akan meyakini bahwasanya yang benar adalah jalannya kelompok yang dikenal dengan kelompok Asy'ariyah. Nisbatun ila Syekh Abil Hasan al-Asy'ari. Asy'ariyah nisbah kepada Syekh Abil Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatal abrar. Faqad rattaba qawaid aqidah ahli al-haq wa harrara adillataha. Beliau Abil Hasan al-Asy'ari, semoga Allah merahmatinya, telah menertibkan dan telah menulis kaidah aqidah ahli sunnah, aqidah yang benar, dan ditulis beserta dalil-dalilnya. وهي العقيده التي اجمعت عليها الصحابه ومن بعدهم من خيار التابعين. Dan itulah akidah yang dipegang teguh dan disepakati oleh para sahabat dan mereka yang setelahnya daripada khiyar tabi'in, tabi'in tabi'in yang baik-baik. وهي عقيده اهل الحق من اهل كل زمان ومكان. Dan itulah akidah orang-orang yang benar di setiap zaman dan di setiap tempat. Wahia akidatu jumlati ahli tasawuf. Dan itulah akidah orang-orang tasawuf. Kama hakadzalika Abul Qasim Al-Qusairi fi awwali risalatih, sebagaimana disebutkan oleh Abul Qasim Al-Qusairi di awal kitab risalahnya. Di sini Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fi daraini amin, memberikan kepada kita nasihat untuk kita meneliti akidah kita, keyakinan kita. Karena akidah dan keyakinan itu sangatlah penting. Karena amal seseorang, ibadah seseorang menjadi sia-sia kalau akidahnya bukan akidah yang benar, kalau keyakinannya keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat. Sebanyak apapun ibadahnya, sebanyak apapun puasanya dan sedekahnya, kalau dia punya keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat, menyimpang, maka semua amalnya, ibadahnya nanti akan menjadi sia-sia. Untung kalau menjadi sia-sia kalau tidak keluar daripada batas agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Jadi akidah sangat penting. Kita menjadi Islam, kita menjadi mu'min, tapi orang Islam dan orang iman juga ada juga yang menyimpang. Namanya Muslim, agamanya Islam, beriman, tapi keyakinan mereka, keimanan mereka, di antara mereka ada yang nyimpang. Ada yang keluar daripada jalurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang keluar dari jalurnya sahabat radhiyallahu taala anhum yang betul-betul sangat berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting sekiranya kita harus meneliti dan mempelajari apakah akidah kita sudah sesuai, sudah benar, sesuai dengan akidah salaf, salaf yang benar ya. Kadang-kadang salaf mereka mengaku salaf, tapi salaf mereka salaf palsu, tidak betul-betul mengatasnamakan salaf yang sebenarnya. Jadi akidah yang benar, akidah yang ahlu sunnah wal jamaah, yang selamat nantinya di akhirat, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya inna bani Israel tastariku ala isnatain wa sab'ina firqah. Orang kalau di zaman bani Israel, kelompok mereka itu terbelah-belah, terpecah-pecah sampai 72 kelompok. Wa sataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan terpecah belah lebih banyak lagi daripada zaman Bani Israel, yaitu 73 kelompok. Ini kelompok-kelompok umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulluha finnar illa wahidah. Semua kelompok tersebut akan berada di neraka nantinya, di akhirat nantinya. Illa wahidah, kecuali hanya satu kelompok aja. Fa yaqulun man hum ya Rasulullah, kemudian sahabat bertanya penasaran, siapa nanti kelompok yang selamat, ajaran yang selamat, akidah yang selamat. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka kelompok yang selamat adalah yang kelompok yang berpegang teguh dengan jalanku dan berpegang teguh dengan jalan sahabat-sahabatku. Jangan nyimpang dari ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya sudah menjelaskan akidah yang benar ini loh. Jalan yang benar ini, jangan menyimpang daripada itu. Dalam riwayat yang lain, man shazza, yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil a'dham. Atau awal hadisnya, yang dikatakan awal hadisnya, yadullah ma'al jama'ah, fattabi'u sawadal a'dham, wa man shazza shazza finnar. Ya, ketahuilah bahwasanya kekuatan atau rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kebenaran Allah subhanahu wa ta'ala bersama kelompok yang banyak. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kelompok besar, kelompok yang banyak daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sekongkol bersepakat untuk sesuatu yang dolal, sesuatu yang sesat. Jadi artinya kalau kita mau mengikuti kelompok yang terbesar, kelompok yang terbanyak, jangan pisah dari mereka. Waman sadza sadza finar. Kalau kita menyimpang dari kelompok yang besar, kelompok yang banyak, berarti kita akan menyimpang untuk kita masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari kelompok-kelompok yang 73 yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari, itu semuanya sesat kecuali satu kelompok, yaitu kelompok akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan kata akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya. Karena ada kelompok lain juga mengatasnamakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar-benarnya. Yang dikatakan di situ, siapa akidah ahli sunnah wal jamaah? Beliau sahibul kitab mengatakan akidah al-ash'ariyah. Termasuk akidah yang ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang benar adalah akidah al-ash'ariyah. Akidah orang-orang yang berpanutan dan berpegangan kepada akidah al-imam Abul Hasan al-Ash'ari. Jadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih belum ada perpecahan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kelompok ini, kelompok ini. Ada kelompok orang kafir keluar dari agama Islam. Kemudian berjalan kelompok khilafah Sayyidina Abu Bakar dengan tenang, berjalan kelompok khilafah Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Utsman meninggal dunia, barulah muncul fitnah-fitnah di situ. Barulah di situ muncul orang-orang yang jahat. Bukan jahat merampas harta orang lain, tidak, merampas akidah orang lain. Mencuri akidah lain, menyesatkan akidah orang lain, mengaburkan akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidah yang dipegang teguh oleh Rasul SAW dan sahabat-sahabatnya. Ya, ada kelompok al-khawarij yang mereka mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu dijauhi. Kalau mereka dianggap kafir, berarti itu cacat dan kekurangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad gagal mendidik sahabat-sahabat itu. Yang mendidik mereka Nabi Muhammad, yang mengajari mereka Nabi Muhammad. Sampai meninggal pun mereka tetap berpegang teguh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dianggap kafir, dianggap murtad, dianggap salah, ya berarti juga akan merendahkan dan mengurangi martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sampai-sampai di antara mereka ada yang datang, di antara mereka ini orang kafir, datang kepada salah seorang yang mempunyai putri. Orang kafir ini mengatakan kepada orang tersebut, aku akan menikah dengan putrimu. Akhirnya dia marah, bagaimana kamu akan menikah dengan putriku, kamu orang kafir. Loh, memang tidak boleh. Loh, bagaimana kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengan Sayyidina Utsman bin Affan? Kalau memang Sayyidina Utsman bin Affan dikatakan sebagai orang kafir, ya tentunya tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya dengannya. Nah, ini ada kelompok khawarij. Ada nanti kelompok Mu'tazilah. Mereka juga punya keyakinan, salah satu keyakinan yang sesatnya juga adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka ahli membaca Quran, mereka ahli ibadah Mu'tazilah, tapi keyakinannya, akidahnya menyimpang daripada akidah yang benar. Sehingga di antara yang diyakini bahwasanya semua orang yang melakukan dosa besar dan semua orang yang bukan berada pada kelompok mereka dianggap kafir. Sebentar-sebentar kafir, sebentar-sebentar kafir itu. Suka mengkafirkan orang lain. Kelompok akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak suka mengkafirkan orang lain. Itu hal yang berat. Itu bukan sesuatu yang biasa. Sudah diwanti-wanti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kamu mengkafirkan orang lain. Hati-hati. Kalau memang orang kafir, orang yang kamu kafirkan itu ternyata betul-betul mukmin muslim, berarti kamulah yang menjadi orang kafir. Jadi kita tidak tahu. Makanya akidah ahlus sunnah tidak suka dengan takfir, tidak suka mengkafirkan kelompok yang lain, tidak suka mengkafirkan orang yang lain. Kita tidak tahu, kita tidak pasti. Selama tidak pasti, selama betul-betul tidak yakini itu sesat, lebih baik kita jaga lidah kita, lebih baik kita diam Jangan sebentar-sebentar mengatakan, oh kafir ini, oh ini murtad. Nah, itu termasuk di antara keyakinan Mu'tazilah. Ada nanti yang namanya kelompok Murji'ah. Murji'ah ini termasuk kelompok yang sesat, punya keyakinan bahwasanya maksiat sebesar apapun tidak akan bermadarat. Tidak apa-apa, selama ada iman di hati. Selama ada iman di hati, maksiat sebanyaknya tidak masalah. Sebagaimana orang kafir. Yang mana orang kafir ini di hatinya mereka tidak ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir, manfaat. Orang kafir berbuat baik kepada orang miskin, berbuat baik kepada yang lemah. Silaturahmi, berbuat baik kepada orang tua mereka. Tidak manfaat. Kenapa? Tidak ada iman. Semua amal kebaikan kalau tidak ada iman di hatinya, mayamfa. Tidak akan bermanfaat. Nah ini kelompok Murji'ah mengatakan sebaliknya. Begitu juga orang yang ada di hatinya iman kepada Allah, walaupun dia maksiat sebanyak apapun tidak akan madarat, tetap dia min ahlil jannah. Ini akidah yang sesat ya. Jangan sampai kita tertipu, wah enak kalau begitu. Maksiat aja sebenarnya. Waman saza saza finar. Kalau kalian menyimpang daripada akidah yang benar, akidah kelompok yang banyak, maka kalian akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelompok mereka yang benci dengan sahabat dan cinta kepada ahlul bait. Ada di antara mereka sebaliknya, cinta dan menghormati sahabat tapi tidak menghormati ahlul bait. Tidak mencintai ahlul bait, bahkan kadang-kadang menafikan ahlul bait, mengingkari adanya ahlul bait. Kita punya keyakinan, kita punya akidah bahwasanya kita betul-betul menjunjung tinggi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Sebanyak apapun amal ibadah kita, sholat kita, ngajinya kita, tidak bakalan kita bisa mendapatkan martabat sahabat yang paling rendah sekalipun. Apalagi sahabat yang paling tinggi. Itu sahabat orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberikan ampunan oleh Allah. Radiyallahu ta'ala anhum wa radu an. Mereka yang diridai oleh Allah dan mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum udul. Mereka semuanya sahabat udul, orang yang baik, bukan orang yang jelek. Ya, ana sahabikan nujum bi'ayhim ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah seperti bintang-bintang. Dengan sahabat manapun yang kamu pegang teguh, maka kamu akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan bintang apapun kamu dapat penerangan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasubbu ashabi walladzi nafsi biyadi law tasaddaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balaw mudda ahadihim wala nasifa. Hati-hati jangan mencela sahabatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kalau misalnya di antara kalian ada yang bersedekah seperti Jabal Uhud berupa emas, bukan makanan, bukan beras lagi, berupa emas sebanyak Jabal Uhud, tapi kalau diukur dengan sodakohnya sahabat, tidak ada apa-apanya, walaupun cuma sodakohnya sahabat satu mud beras saja, tidak sampai satu kilo. Bahkan wala nasifah, kata Rasul, walaupun separuh mud, walaupun sedikit sodakoh sahabat, tidak akan bisa ditandingi dengan sodakoh kita sebanyak apapun sodakoh kita. Jadi sahabat betul-betul kita junjung tinggi, kita hormati, kita muliakan, kita anggap orang-orang yang terbaik. Begitu juga ahlul bait, kita cinta kepada ahlul bait. Kita meyakini akan adanya ahlul bait, yaitu keturunan daripada Sayyidina Fatimah Zahra dan daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Humul katsir at-thayyib, yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan keturunan yang banyak dan keturunan yang baik-baik. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menghormatinya itu adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul as'alukum alaihi ajran ilal mawadda fil qurba. Katakan kepada mereka yang Muhammad, kami tidak meminta apa-apa daripada apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ilal mawadda fil qurba. Cintailah keluargaku, cintailah keturunanku. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, ahibbullaha lima yaudzukum bihi min ni'amih. Cintalah kalian semuanya kepada Allah. Kalau kalian tidak cinta secara sendirinya kepada Allah, coba lihat karunia-karunia Allah, seberapa banyak Allah memberikan kepada kalian karunia. Berapa banyak kalau Allah SWT memberikan kepada kalian nikmat, maka lihatlah karunia Allah, lihatlah nikmat Allah, maka dengan itu kalian akan cinta, dengan sebab itu kalian akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahibbuni lihubbillah. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan cintailah aku. Wahibuni, dan cintailah aku lihubbillah, karena cinta kalian kepada Allah. Kalau kalian betul cinta kepada Allah, berarti harus kalian cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keturunanku, keluargaku lihubbi, karena kecintaan kalian kepada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada Rasul, cinta kepada keturunan keluarganya. Bohong kalau cinta seseorang kepada Rasul tapi tidak cinta sama sekali, bahkan membenci kepada keturunan Rasul. Ini bukan cinta yang sesungguhnya. Ya, ini akidah kita, ini keyakinan kita. Kita mengagungkan dan menghormati sahabat, begitu juga kita mengagungkan dan menghormati ahlul baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ikulah akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan akidah ahli sunnah yang sebenar-benarnya ya. Mereka mengatasnamakan ahli sunnah wal jamaah. Mereka juga mengatakan akidah salaf. Tapi salaf yang palsu, bukan salaf menggambarkan salaf yang sebenarnya. Bukan akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu akidahnya Rasul. Dan sahabat-sahabat Rasul. Dan tabi'in yang belajar dan mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj yang sebenarnya. Itulah firqah yang sebenarnya. Nah, firqah ahli sunnah wal jamaah yang sekarang ada di sini, di dunia ini, ada dua, ya, yaitu kelompok Asy'ariyah, Asy'ari atau Asy'airah, dan kedua kelompok Maturidiyah. Kelompok Asy'ariyah dan kelompok Maturidiyah, dan ada lagi yang ketiga, kelompok At-Tahawiyah, ya, Abu Mansur, Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, mereka bertiga ini sebenarnya di zaman mereka masing-masing berjuang untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang benar, menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang mulai dirusak di zaman tersebut, di zaman mereka, ya, sehingga akidah ahli sunnah terjaga sampai sekarang. Setiap zaman kebanyakan manusia di dunia berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang tidak keluar akidah ahli sunnah wal jamaah dari tiga akidah ini. Cuma akidah At-Tahawiyah pengikutnya sudah sedikit, bahkan mungkin sudah tidak ada. Nah, tinggal sisa akidah Al-Asy'ariyah dan akidah Al-Maturidiyah. Akidah Tahawiyah mereka kurang banyak murid, kurang banyak pengikutnya, sehingga sampai sekarang tidak terjaga. Ya, yang ada akidah Asy'ariyah dengan akidah Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah ini mansub nisbah ya kepada Syekh Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Ini sama-sama dengan Asy'ariyah, sama-sama berjuang di zaman masing-masing di tempat yang berbeda. Dan kebetulan dua akidah ini akidah yang sama, tidak berbeda, hanya beberapa masalah yang sepele aja yang berbeda, yang ada perbedaannya. Hanya sepele. Salah satu perbedaan antara akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah misalnya berkaitan dengan masalah al-iyasu min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. Dan juga ar-raja, putus asa dari rahmat Allah, dan sebaliknya ar-raja. Al-aman min makrillah, merasa aman daripada azab Allah. Ini menurut akidah Asy'ariyah itu hukumnya dosa besar. Siapapun yang merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Maksiat demi maksiat dia lakukan, dia merasa, "Oh, nanti Allah akan mengampuni dosaku. Pasti Allah khair kok." Ini jangan tertipu dengan setan. Ya, orang yang tambah tinggi derajatnya di sisi Allah tambah takut kepada Allah, bukan tambah berani, bukan. Kalau orang tambah berani berbuat dosa, itu orang yang tertipu. Itu sudah orang yang tertipu oleh setan. Ya, oleh karena itu termasuk dosa besar orang yang merasa aman daripada azab Allah SWT. Dan juga sebaliknya, ada orang-orang yang mungkin dia menyesal telah berbuat dosa yang banyak. Dosa demi dosa bertahun-tahun dia lakukan. Tapi kemudian dia punya perasaan, ya Allah, kayaknya tidak mungkin aku dapat maghfirahnya Allah. Kayaknya tidak mungkin Allah mengampuni dosaku. Ini dosa besar ini. Imam Ali karamallahu wajham melewati seseorang yang sedang menangis, kemudian ditanya oleh Imam, kenapa? Ya Imam Ali, aku sudah melakukan dosa yang sangat banyak, yang tidak mungkin lagi, sudah Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Jangan kamu punya perasaan seperti itu ya Fulan. Perasaan kamu seperti itu dosanya lebih besar dari segala dosa yang kamu perbuat. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah SWT. Sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosamu, tetap rahmatnya Allah lebih besar dan lebih luas. Nah, dua masalah ini menurut As'ariyah dianggap dosa besar. Tapi menurut Maturidiyah dianggap murtad keluar daripada agama Islam. Tapi ketahuilah, sebenarnya ta'rifnya itu berbeda antara As'ariyah dengan Maturidiyah. Jadi kalau Maturidiyah yang mengatakan bahwasanya dua orang yang punya keadaan tadi itu dianggap murtad, maksudnya apa? Maksudnya kalau dia meyakini Allah tidak akan mampu mengampuni dosaku. Jadi meyakini Allah tidak mampu mengampuni dosa manusia? Kalau meyakini Allah SWT tidak akan mampu mengampuni dosa manusia, murtad apa enggak? Ya murtad. Atau juga sebaliknya, orang yang merasa aman dari azab Allah, maksiat demi maksiat, dan kemudian dia merasa, oh Allah tidak mungkin mengazabku. Itu dosa kan menurut As'ariyah, dosa besar. Tapi menurut Maturidiyah murtad. Kalau maksudnya adalah dia menganggap Allah tidak akan mampu dan tidak akan bisa mengazab dan memberikan azab dan ukubah balasan kepada dia. Dia yakin Allah tidak akan mampu memberikan azab kepada dia. Murtad apa enggak? Ini yang murtad. Jadi definisinya aja yang berbeda. Andai kata definisinya disebutkan dengan definisi yang sama, mereka tetap akan sepakat tidak ada perbedaan. Nah ini ada Maturidiyah As'ariyah. Tapi kebanyakan di dunia sekarang ini adalah bermazhab dan berakidah Al-As'ariyah. Ada Maturidiyah di sebagian Irak, sebagian pengikut dan bermazhab Hanafi mengikuti akidah Al-Maturidiyah. Dan mereka akidah termasuk akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kebanyakan, termasuk di tempat kita, di negeri kita, Indonesia, Malaysia, Thailand, di Maroko, dan seterusnya, di Mesir, di Yaman, mereka akidahnya kebanyakan akidah Al-As'ariyah. Nisbah ila Abil Hasan Al-As'ari. Siapa Abil Hasan Al-As'ari? Abil Hasan Al-As'ari, yang punya nama Abil Hasan, ini kunyahnya. Namanya Syekh Ali bin Ismail. Syekh Ali bin Ismail Al-As'ari. Termasuk keturunan daripada Abu Musa Al-As'ari, sahabat terkenal di zaman Nabi Muhammad SAW. Abu Musa Al-As'ari ini termasuk keturunannya. Ini Abu Hasan Al-As'ari, awal mulanya dia ini berakidah dan berkeyakinan dengan keyakinan yang Mu'tazilah. Punya keyakinan dan akidah Mu'tazilah. Kenapa kok bisa terjadi hal tersebut? Karena ketika ayah daripada Abu Hasan Al-As'ari meninggal dunia, waktu itu Abu Hasan Al-As'ari masih umur 10 tahun. Meninggal dunia, ayahnya umur Abu Hasan ketika itu umur 10 tahun. Kemudian ibunya tidak lama menikah langsung. Cuma sayang, yang menikahi ibunya adalah Abu Ali Al-Jubba'i, termasuk imam besar Mu'tazilah. Ya. Ibunya nikah dengan Abu Ali Al-Jubba'i. Ya, akhirnya hidup dan dididik dengan siapa? Dengan Abu Ali Al-Jubba'i, imam besar Mu'tazilah. Akidah yang sesat. Hidup belajar bersama ayah, ayah tirinya lah. Belajar dan mengambil akidah dari ayah tirinya. Sampai umurnya 40 tahun ini. Jadi mempelajari akidah Mu'tazilah sampai betul-betul menjadi tokoh dan imam dalam mazhab dan akidah Mu'tazilah. Abu Hasan Al-As'ari. Tapi kemudian dia taubat kepada Allah. Dia menarik kembali semua keyakinan yang sesat. Dan dia umumkan di masjid, di mimbar, di waktu sholat Jumat. Dia lepas jubahnya di depan orang-orang yang banyak. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana aku melepas jubahku ini, maka aku juga melepas keyakinanku yang sesat. Karena dia merasa bersalah, karena banyak orang yang masuk ke dalam akidah yang salah karena sebab Abu Hasan Al-As'ari. Dia mimpi. Mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu Ramadan. 10 hari pertama dia mimpi Rasul. Rasul memerintahkan dia keluar daripada akidah itu. Keluar daripada akidah itu. Ikutlah akidahku. Itu akidah yang tidak benar. Ini loh akidahku yang benar. Mimpi dua kali, di kedua kali di 10 hari yang pertengahan Ramadan. Begitu juga mimpinya sama. Diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar daripada akidah tersebut. Di 10 hari Ramadan yang terakhir mimpi lagi 3 kali. Dan akhirnya dia pun memang ketika itu sudah ada keraguan tentang keyakinannya. Dia sempat ada keraguan dalam masalah ini, dia tanyakan kepada gurunya sekaligus ayah tirinya, tapi jawaban yang diberikan tidak memuaskan. Bertanya lagi masalah yang lain, jawabannya tidak memuaskan. Termasuk salah satu masalah yang membuat dia sudah benar-benar yakin akidah itu salah, ketika dia bertanya kepada gurunya an wujubis sholah wal aslah lillah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan mereka bahwasanya wajib atas Allah untuk berbuat yang baik dan terbaik buat hambanya. Wajib Allah berbuat yang baik dan terbaik buat hambanya. Hanya Abdul Hasan Al-As'ari pernah bertanya di waktu daras, di waktu majlis. Ya Syekh, bagaimana kalau misalnya ada 3 saudara? Ada 3 saudara, yang satu mati dalam keadaan mukmin taat kepada Allah. Yang satu mati dalam keadaan kafir. Yang satu mati dalam keadaan kecil. Bagaimana nanti keadaan 3 orang ini di akhirat? Oh, katanya dia. Kalau orang yang mati dalam keadaan muslim, taat kepada Allah, masuk surga. Yang mati kafir, masuk neraka. Yang mati kecil gimana? Katanya dia, oh, yang mati kecil mungkin masuk surga, tapi di bawah surganya. Surganya di bawah, mati kecil. Akhirnya dia tanya lagi, wahai Syekh, nanti kalau yang kecil misalnya protes kepada Allah gimana? Ya Allah, kenapa kok aku dimatikan di waktu aku kecil? Kok akhirnya aku mendapatkan surga yang rendah? Coba kamu biarkan aku hidup sampai besar, maka aku akan mendapatkan surga yang tinggi. Oh iya ya, oh, dijawab sama Syekhnya langsung. Oh, Allah tahu, kan Allah wajib berbuat yang terbaik. Karena Allah mematikan dia waktu kecil, karena Allah tahu kalau dia besar nantinya dia tidak akan taat, tidak beriman kepada Allah. Jadi lebih baik kan? Lebih baik dia mati kecil. Langsung Abu Hasan tanya lagi, "Oh, bagaimana kalau yang mati kafir tanya? Kenapa kok tidak dimatikan aku waktu kecil? Sehingga aku tidak masuk neraka." Disitulah Syekh Al-Jubba'i bingung kebingungan, enggak bisa menjawab di depan orang banyak. Maka disitulah baru Abul Hasan Al-Asy'ari mantap untuk keluar daripada akidah Al-Mu'tazilah. Ini Abul Hasan Al-Asy'ari umurnya 40 tahun baru keluar. Tapi dia hidup lahir dari 260 Hijriah. Lahir 260 Hijriah dan meninggal sekitar 324 Hijriah. Jadi setelah itu 30 tahunan dia terus membesarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan meluruskannya dengan menyebarkannya kepada murid-muridnya. Kemudian juga tidak lupa untuk menulis kitab-kitab dan karangan-karangan yang sangat banyak. Karangannya dia ratusan kitab ini. Nah, ini yang perlu diketahui tentang Abu Musa atau Abul Hasan Al-As'ari. Nanti ada kelompok mereka, kelompok Salafi itu, mereka nanti kadang-kadang ngarang-ngarang sendiri. Karena Abul Hasan Al-As'ari ini pengikutnya sudah mayoritas penduduk di dunia. Mereka orang-orang Salafi nanti kadang sukanya bohong, ngerang cerita sendiri. Jadi ada versi mereka sendiri bahwasanya Abul Hasan Al-As'ari ini dahulu memang Mu'tazilah. Kemudian setelah 40 tahun dia mengikuti mazhabnya dan akidahnya Abdullah bin Said Al-Kullabi. Al-Kullab, Ibn Kullab. Dan setelah itu, Abul Hasan Al-As'ari sesuai dengan mazhab kita, mazhab mereka. Mazhab salaf, yang dikatakan masalah bagi salaf-salaf yang palsu. Mazhab Ahlus Sunnahnya mereka. Nah, ini adalah kebohongan yang besar. Ini dosa besar. Kemudian, ya gimana tidak jelas-jelas murid-muridnya Abul Hasan Al-As'ari ini sangat banyak. Karang-karangannya sangat banyak. Dan semua murid-muridnya dan karang-karangnya menunjukkan cerita apa yang sudah kita ceritakan tadi di awal. Itulah cerita yang sebenarnya. Jangan tertipu dengan cerita mereka. Dan mereka, kebohongan itu ditambah dengan kebohongan yang lain. Jadi ada salah satu kitab karangan Abu Hasan Al-As'ari yang namanya Al-Ibana fi an usuli diyana. Al-Ibana, kejelasan tentang usul-usul dalam agama. Al-Ibani ini karangannya Abu Hasan Al-As'ari. Tapi kitab ini sekarang sudah inhiraf. Sudah ada tahrif. Sudah dirubah-rubah oleh mereka. Jadi hati-hati. Ada kitab Al-Ibana, maktub karangannya Abu Hasan As-Sadi. Bahkan ya kita sudah pernah baca kitab tersebut dan ternyata benar. Bukan hanya disebutkan oleh ulama, ternyata benar. Anak baca sendiri kitabnya, ternyata tidak sesuai dengan akidahnya Abu Hasan Al-As'ari. Sudah dipelintir, sudah dirubah oleh mereka. Bahkan antara kitab Ibana, cetakan yang ini, dengan Ibana kitab yang lain, itu berbeda-beda. Bahkan sampai 4 cetakan itu berbeda-beda isinya. Ini jelas-jelas menunjukkan kebohongan mereka. Perbuatan mereka yang memang karena mereka tidak bisa melawan secara langsung Abu Hasan As-Sadiri, pengikutnya banyak, yang jelas-jelas benar, sehingga dengan cara, oh Abu Hasan As-Sadiri itu akidahnya sama dengan kita, seakan-akan gitu. Jadi mengaburkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Nah, oleh karena itu jangan sampai tertipu ya. Keyakinan kita tetap keyakinan Abu Hasan As-Sadiri yang sebenar-benarnya. Nah ini kan nanti ada masalah-masalah yang penting. Yang di situ ada perbedaan keyakinan antara kita dengan mereka. Termasuk di antara keyakinan yang banyak terjadi perdebatan di antara kita dengan mereka adalah ayatus sifat. Yaitu tentang ayat-ayat Allah atau hadis, mungkin hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di situ seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat seperti sifatnya makhluk. Seperti sifatnya manusia. Itu bukan keyakinan yang benar. Kita tahu dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, bahwasanya termasuk sifat wajib Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun lil hawadis. Allah berbeda dengan sifat makhluk. Semua yang diciptakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka antara yang diciptakan oleh Allah dengan Allah beda, tidak ada yang sama sekali. Baik dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya, semuanya berbeda. Jangan sampai diyakini ada salah satu sifat ini atau itu Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang sama dengan manusia, tidak. Tapi dari zahir ayat, zahir hadis, ada yang seakan-akan memang Allah mempunyai sifat seperti sifat manusia. Dikatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa yabqa wajhu kullu shay'in halikun illa wajhah. Wa yabqa wajhu rabbika, ini wajah. Hanya tersisa wajahnya Allah. Semuanya akan binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah. Seakan-akan waktunya sudah habis tuh. Nah, mudah-mudahan Fatihah kita, mudah-mudahan kita lanjutkan yang akan datang. Fatihah Allah Subhanahu wa taala wa firna wa suruhu fariqudus ibnu wa tadmadul anhu wa hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.